Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Saya Patricia. Saya punya cerita yang terjadi ke teman saya, terus ke saya. Ceritanya tahun lalu sekitar summertime, musim panas. Kayaknya gak ada hubungan, tapi waktunya deket banget, jadi agak aneh. Oke. Jadi saya ada teman cewek, namanya June. Dulu kita sempat kerja di tempat yang sama, tapi sekarang udah enggak. Dan kita berdua tinggal di Chicago, tapi agak jauh, jadi lebih sering FaceTime daripada ketemuan. Waktu kita lagi FaceTime, June cerita kalau dia sekarang jadi tinggal sama nyokapnya. Udah sebulan pindah dari apartemennya sendiri. Dia bilang sebelum dia pindah ke rumah nyokapnya, nyokapnya pernah bilang kalau dia suka ngeliat bayangan cowok di sekitar rumah. Sosoknya tinggi, hitam, dan kata nyokapnya pasti hantu cowok. Kalau kelihatan, selalu cuma sekilas. Nyokapnya kedengerannya sih udah terbiasa dengan keadaan bayangan itu, dan dari perspektifnya June, kayaknya bayangan ini juga nggak mengganggu. Dia agak takut, tapi dia nggak peka dengan hal-hal yang seperti ini, jadi gampang juga untuk dilupain. Kira-kira setelah 2 minggu Jun tinggal di rumah itu, dia teleponan sama temennya, panggil aja namanya Tanya. Mereka berdua lagi sendirian di rumahnya masing-masing, jadi lagi bosen juga. Dan pas lagi ngobrol, si Jun di tengah-tengah ngomong, tiba-tiba Tanya bilang ke dia, "Lo beneran sendiri di rumah?" Si Jun bilang, "Cuma sama kucing, emang kenapa?" Di rumah nyokapnya June itu ada 5 kucing, dan dia gak begitu takut, karena ditemenin. Terus si Tanya bilang, "Beneran gak ada orang lain?" Terus si June bingung, ya dia bilang, "Gue sendiri, lo jangan takut-takutin gitu dong, emang kenapa?" Terus Tanya bilang, "Pas lo ngomong, ada suara cowok jelas banget, dia teriakin lo," katanya, "dan maaf bahasanya, kata cowok itu, 'Shut the fuck up, you're being too loud.' Kalau ditranslate, artinya, 'Diam, lu terlalu berisik.' Tapi cara ngomongnya lebih kasar." June mulai takut dong. Dan dia jelasin ke Tanya, "Lu serius? Gue gak dengar apa-apa dari sisi gue." Dan kata Tanya, "Beneran, kedengerannya jelas banget dan keras. Kayak dia ngomongnya pas ke HP lu." HP Jun itu waktu itu pas di depan dia karena mereka ngomongnya di loudspeaker. Pas Jun ceritain ini ke gue lewat FaceTime, saya lagi sendiri di rumah dan saya jadi ikut kepikiran dan ketakutan juga. By the way, itu kejadiannya pas siang-siang, jadi ngeri ya. Jadi itu yang terjadi ke Jun. Gak lama habis dia cerita, kayaknya ada yang datengin apartemen saya. Gak tahu ada hubungannya atau enggak. Oke. Jadi saya, pacar saya namanya G, dan 3 kucing kita udah 3 tahun tinggal di apartemen yang sama. Dan kita gak pernah mengalami kejadian yang aneh selama di sini. Kita tinggal di lantai 2. Cuma ada 2 unit di lantai ini. Cuma gue dan tetangga namanya Sheila. Dia punya anjing chihuahua dan setiap ada yang jalan di hallway lewat apartemen dia, anjing itu pasti menggonggong. Kalau ada yang jalan di hallway, biasanya juga langkah kakinya kedengeran dari dalam apartemen. Oke. Jadi kerjaan saya itu graphic designer, dan kerjanya kadang-kadang bisa dari rumah. Dan G, kalau sampai rumah habis kerja itu biasanya mendekati jam 4 sorean. Saya lagi di rumah sendiri waktu itu. Saya ingat banget, sedikit sebelum jam 4, waktu selesai teleponan sama dia, dia bilang dia udah mau sampai. Nggak lama, kira-kira 5 menit abis itu, cepet banget. Saya dengar langkah kaki di hallway, anjingnya tetangga saya ngegonggong, dan suara kunci, crunching. Ya, saya sudah terbiasa dengan ya rutin itu, jadi saya kira itu CG. Tapi sempat mikir juga, cepet banget, masa biasanya dia kok bilang udah deket tuh, like, kayak 15 menit gitu. Oke. Dia stop, siapapun itu stop di depan pintu saya. Semua kucing saya, tiga-tiganya, pada jalan lambat ke arah pintu. Agak aneh, soalnya biasanya cuma satu atau dua kucing yang suka ngedatengin Ji kalau dia pulang. Salah satu kucing kita gak begitu suka sama dia. Dan cara mereka jalan ke arah pintu itu tuh kayak gimana ya? Kayak mereka jalan nyoba ngeliatin sesuatu yang mereka nggak pernah ngeliat. Aneh. Okay. Anyways. Nggak begitu pikirin sih. Saya dengar suara kunci. Dan pegangan pintu apartemen saya goyang terus, kayak dia susah banget gitu ngebuka. Tapi saya gak begitu takut, karena ya saya kira itu pacar saya, jadi buka aja pintunya. Tapi saya, pacar saya itu orangnya suka ngerjain. Jadi saya buka dengan berdiri di belakang pintunya, jadi saya gak bisa lihat yang di luar itu siapa. Dan saya lagi ngebales email juga, jadi lagi ngeliat screen HP. Saya berdiri di belakang pintu, terus saya bilang, like, I know it's you, come in. Gue tahu itu lo, ayo masuk. Lama banget, gak ada yang masuk-masuk. Terus, saya bingung juga lah, ini ngerjainnya lama banget sih. Jadi saya lihat keluar, gak ada siapa-siapa. Saya kelilingin hallway-nya, gak ada siapa-siapa. Dan gak lama abis itu, Ji sampai pulang. Saya ceritain ke dia, jadi pacar saya ini orang Korea, dan dia bilang, kata nyokapnya, kadang kalau ada hantu yang pernah tinggal di satu tempat, terus tempat itu direnovasi atau dibikin beda dari pas mereka tinggalin, mereka gak bisa masuk lagi, cuma bisa di luar, tapi mereka bisa ngeganggu, dan mereka bisa masuk kalau ada yang mengundang masuk. Dan kayaknya saya mengundang sesuatu. Sejak saya gak sengaja mengundang apapun itu masuk, gak ada kejadian aneh. Ya sejak kita tinggal di sini 3 tahun, cuma itu aja yang seram. Ya itu aja cerita dari saya. Maaf kalau bahasa Indonesianya agak hancur. Terima kasih udah mendengarkan. Salam dari Chicago dan selamat malam.